nyatakan karya keseron sepi. Beda sakat nyanding riko saiki sing truhang nyopo. Songko iki bisa tasun nemu tombo saben dino kari nyekso gerokot nong jeru dodo we'll be right back. Thank you.